Thank you. yen koe wis ra tresno ning koe malah lunga ninggal tatu ning dodo. Kuat yang kau tak tahu, sing ono Kowe ono sing duwe

sepine wengi iki ngare dua ati sing tansah kelingan sliramu kowe ninggal aku sah nandang kasmaran iki. omonganmu sing larani ati. Gente, tope, kenjene balikan be awakmu. Carimu kenyali aku tinggal di hati, panjang aku salah dari kue kue kue ku tak gampang. Tapi iki wis ana dalan.